بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلفتنا عزكم الله sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru masih terkait dengan pembahasan adab wal akhlak dan terkhusus sekarang pembahasan masalah muamalah yang berkaitan dengan sesama kaum muslimin atau muamalah kepada umat manusia pada umumnya. Di sini akan dibawakan abwab kathirah, bab-bab yang cukup banyak oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan masalah tersebut. Bagaimana seseorang itu memiliki akhlak yang baik, muamalah yang bagus berhubungan dengan umat manusia secara umum dan berhubungan dengan orang-orang khusus, bagaimana akhlaknya dia dengan muslim, akhlaknya dia dengan orang yang dewasa, dengan anak kecil, itu semuanya akan dibahas insyaAllah pada bab-bab berikut yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-120, hadis ke-238. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى dalam bukunya الأدب المفرد باب المسلم مرآة أخيه باب seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Maknanya kana bin azakumullah, yang namanya cermin, kita tahu sendiri adalah alat untuk melihat sesuatu. Cermin itu, dengan kita melihat cermin, kita akan mengetahui keadaan diri kita. Keadaan baik, buruknya diri kita. Kita tahu perkara-perkara yang kurang bagus pada wajah kita, sekecil apapun, itu kelihatan pada cermin. Maka makna seorang muslim sebagai cermin bagi saudaranya. Muslim itu dia yang paling tahu tentang keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan saudaranya yang lainnya itu. Maka sebagaimana dia mengetahui aibnya dia sendiri, dia pun juga tahu aibnya orang lain. Maka sebagaimana pula dia berusaha untuk memperbaiki aibnya dia sendiri, dia pun juga berusaha untuk memperbaiki aibnya orang lain. Nah, al-muslim mir'atu akhi. Kita lihat sekarang beberapa riwayat yang beliau bawakan. قال حدثنا أسبغ وأسبغ ابن الفرج ثقة terpercaya orang. قال أخبرني ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري juga ثقة terpercaya orang. قال أخبرني خالد ابن حميد لا بأس به orangnya tidak mengapa. Kalau dikatakan la ba'sa bihi berarti hadisnya dihasankan. An Khalid ibn Yazid juga sama. Dikatakan la ba'sa bihi. Tidak mengapa dia. An Sulaiman ibn Rashid. Sulaiman ibn Rashid ini majhul. Tidak diketahui siapa dia. An Abdullah ibn Rafi'. Abdullah ibn Rafi' rawi yang terpercaya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, "Al-mu'minu mir'atu akhihi." Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya dia. "Idza ra'a fihi 'ayban aslahahu." Kalau dia melihat pada saudaranya itu sesuatu yang kurang, yang celah, maka dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Namun asar ini sanadnya lemah. Dhaif, padanya ada rawi yang bernama Sulaiman bin Rashid. Namun dikuatkan nanti insyaAllah dengan hadisnya Rasul secara marfu' setelah itu. Dengan mana yang sahih. Langsung kita lihat yang berikutnya. Yang tadi ucapannya Abu Hurairah, yang sekarang sahabatnya Rasul. قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة. Dia thiqah, terpercaya orang. قال حدثنا ابن أبي حازم. Juga demikian. عن كثير ابن زيد. كثير ابن زيد صدوق يخطئ. Jujur, namun pernah salah. عن الوليد ابن رباح. Walid ابن رباح حسن الحديث. Hadisnya dihasankan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Al mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yakuffu 'alaihi bai'atahu. Yakuffu 'alaihi bai'atahu, dia akan menahan, berusaha untuk menahan kehancuran saudaranya. Menahan jangan sampai saudara itu hancur. Dengan cara dibantu kehidupan dia, dibantu kesusahannya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia meliputi saudaranya dari belakang. Maknanya dia berusaha untuk membela saudaranya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Hadis ini hasan. Sanadnya hasan sebab ada perawi-perawi yang shaduq, yang jujur. Dan disahihkan atau dihasankan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Di sini, khonatin azakumullah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muamalah seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan ini hadis yang seperti ini dikategorikan termasuk hadis yang merupakan usul al-mu'amalah. Padanya ada penjelasan tentang prinsip-prinsip bermu'amalah dengan sama muslimin. Di sini Rasulullah mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. cermin bagi saudaranya. Sebagaimana yang saya gambarkan tadi, yang namanya cermin adalah alat yang digunakan untuk melihat sesuatu, memandang sesuatu. Maknanya adalah seorang mukmin itu dia mengetahui aib dirinya. Sebagaimana pula dia juga mengetahui aib-aib saudaranya. Maka dia akan berusaha untuk memberitahu saudara muslim tadi itu akan kekurangan-kekurangan dia dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah walaupun dhaif riwayatnya namun maknanya sahih, kalau mendapati kekurangan para saudaranya, dia berusaha untuk memperbaikinya. Aslah, diberitahukan, ya akhi, ada kekurangan ini, pemberitahuannya dalam rangka untuk menasihati dia, dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan dia. Dari itu, qanatinasyakumullah, tumbuh dari hati seseorang yang sangat cinta kepada saudaranya. Ngerti ada yang keliru, diupayakan supaya diperbaiki keadaan dia. Ngerti ada yang salah, ngerti ada yang cela, ngerti ada yang aib, diupayakan sama dia untuk diperbaiki kesalahan tadi dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin betul-betul berusaha untuk memperbaiki keadaan muslim yang lainnya. Dan tentunya sebelumnya ikhwanatina azakumullah, mukmin yang baik sebelum dia mengurusi orang lain, dia terlebih dahulu mengurusi diri sendiri. Sebagaimana orang bercermin, sebelum dia melihat orang lain dari cermin tadi, dia terlebih dahulu melihat mukanya sendiri dalam cerminnya itu. Dia ngerti, oh saya ini muslim yang begini, ada kekurangan pada saya, ada yang salah, ada yang celah, ada yang begini, ada yang begini. Maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang salah diperbaiki, yang kurang disempurnakan, yang celah diperbagus. Tamam, dan ini yang dipuji oleh para ulama. Rahimallahu mur'an arafa qadr nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Ini seorang muslim yang muwaffaq. Seorang muslim, tanda seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mementingkan dan memperhatikan keaiban-keaiban dirinya sendiri sebelum ngurusi orang lain. Begitu. Ini juga bukti muslim yang mutawadhi. Muslim yang sangat tawadhu, yang rendah diri terhadap dirinya. Kalau orang itu khanamtina azakumullah memiliki sifat yang seperti ini, berusaha untuk mencari kesalahannya dia sendiri, memperbaiki aibnya dia sendiri, orang seperti ini akan gampang menerima nasihat. Terpatri dalam dirinya qabulu nasihat. Menerima nasihatnya orang. Terima sama dia. Sebab bayangan dia, nasihat tersebut perbaikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memahaminya sebagai upaya untuk menghancurkan dirinya atau martabat dirinya, tapi dia yakini nasihat tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan dirinya. Dengan nasihat, semakin sering dia ngaca, semakin sering dia bercermin, semakin sering dia muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Ternyata saya ini masih banyak kekurangannya. Saya masih banyak begini, banyak begini, banyak begini, banyak begini. Sehingga dia semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin rendah diri, semakin berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Itu mukmin yang bagus, mukmin yang baik, mukmin yang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak muslim yang luar biasa. Dan ini kalau kita nasihat Allah, jangan kamu kira perkara yang gampang dan ada pada setiap orang, tidak. Sifat yang mulia seperti ini justru jarang dijumpai pada seseorang yang ngaku muslim. Rata-rata kita, kalau mau ngaku, atau rata-rata kaum muslimin, mereka itu lebih cermat melihat aibnya orang daripada aibnya sendiri. Gitu ya. Sampai ada pepatah. Gimana pepatahnya ya? Hah? Gimana? Semut di seberang lautan nampak gajah di pelupuk mata. Kak ketok. Campuran bahasa Jawa. Nah, sama seperti itu. Artinya apa? Ini namanya wataknya seorang muslim yang enggak diberi taufik. Kesalahan dia yang besar seperti itu, yang jelas-jelas salah besar di depan mata dia, enggak kelihatan itu salah. Kesalahannya orang lain yang di ujung sana yang sangat kecilnya, yang sangat sempitnya, yang sangat samarnya itu nampak jelas. Makanya beruntunglah, kata para ulama, beruntunglah. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang tahu diri. Itu tanda akhlak yang mulia, tanda orang itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dia ngurusi orang lain. Nah, sebagai cermin bagi saudara yang lainnya. Ketika dia mendapati saudaranya salah atau keliru atau ada celah, maka yang terpenting dalam hatinya itu ialah upaya untuk islah, memperbaiki orang tadi. Ini pun juga bentuk akhlak seorang muslim yang baik. Menginginkan saudaranya itu pun juga baik. Sekali lagi tadi saya katakan, ini akan muncul kalau terpatri dalam hatinya itu mahabbatul muslimin, sifat sangat mencintai kaum muslimin. Ada yang salah, langsung diupayakan bagaimana caranya diperbaiki kesalahan tersebut. Dalam masalah ini, khonum tina azakumullah, upaya perbaikannya tentunya dengan cara-cara yang syar'i. Bukan dengan semata-mata perasaan. Paham ya? Tapi harus dengan cara yang syar'i perbaikannya. Harus islahun syar'i dengan perbaikan yang syar'i. Memperbaiki kesalahan orang itu, khonum tina azakumullah, itu harus dipandang dan dilihat orangnya. Tamam? Pandang orangnya. Baru Anda akan bisa mengetahui cara apa yang terbaik untuk memperbaiki keadaan orang itu. Sebab orang itu beragam dan berbeda-beda jenis dan tipenya, sebagaimana pula berbeda-beda jenis kesalahan dia atau aibnya dia. Sebagian orang ketika dia salah, cukup antum kasih tahu dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Tamam, face to face, muka dengan muka, enggak banyak orang yang tahu. Langsung dia tunduk. Langsung dia manut. Langsung dia ngerti, dia salah. Langsung dia perbaiki keadaan dia. Ada lagi tipe orang lain yang seperti itu. Dia harus lebih banyak dikasih pengarahan-pengarahan. Harus dikasih tahu dampak negatif tindakan dia tadi. Baru dia mau, nurut. Ada lagi tipe yang lainnya lagi, yang pembangkang. Dikasih tahu dengan cara yang baik, tidak mau nurut. Dengan cara yang halus, tidak mau mendengarkan. Dikasih cara yang lebih, agak sedikit tegas, tidak mau mendengarkan lagi. Malah ngeyel, membela diri. Dan semisalnya, padahal dia salah. Sehingga terkadang perlu diadakan yang namanya dialog interaktif dengan dia. Pendekatan persuasif, kemudian dialog dengan dia. Supaya dia menyampaikan argumentasi-argumentasinya, supaya kita jelaskan atau persatu duduk permasalahannya, letak kesalahan dia, sampai dia betul-betul merasakan dia yang salah. Macam-macam. Begitu pula yang menurutinazakumullah, terkadang dengan cara taklif, dengan cara yang lembut, terkadang pula dengan cara yang agak kasar. Uslub hajar. Terkadang butuh yang namanya pemboikotan. Dijauhi, enggak dikasih salam, nah, kemudian enggak ditegur, dijauhkan, dikucilkan, juga perlu supaya dia sadar dia salah. Itu pun sekali lagi khonamtina'asyakumullah harus merujuk kepada cara-cara yang syar'i dan harus melihat siapa orang yang dia tegur itu. Yang jelas semuanya dalam rangka dan dengan niat untuk islah khata'il akh, memperbaiki kesalahan orang tadi dan supaya dia kembali kepada al-haq, supaya dia mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khonum tina'azakumullah masuk dalam bab ad-da'watu ila Allah. Dalam bab dakwah kepada Allah, termasuk dalam bab ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang ada pada saudara kita. Ayatnya sangat banyak yang menerangkan masalah ini. Yang tadi saya bawakan tercantum dalam ayat Allah Tabaraka wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Kamu berdakwah kepada jalan Rabb kamu dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, dan dengan cara jidal, berdebat dengan cara yang lebih baik. Tiga cara ini tergantung kondisi madu'unya masing-masing. kondisi orang yang salah tadi masing-masing. Nah, uslubnya pun juga dua. Ada cara lemah lembut, ada cara yang tegas. Tergantung kondisinya masing-masing. Tamam? Tergantung kondisinya masing-masing. Nah, dan dalam masalah yang seperti ini, khonam tina azakumullah, terkait dengan masalah melihat kesalahan saudara kita, kalau bisa kita cermati keadaan kaum muslimin secara keseluruhan, kita akan bisa mendapati beberapa tipe dan jenis ada pada kaum muslimin ketika mereka mendapati saudara dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Di antara kita, kaum muslimin ini, kalau mereka melihat ada saudara muslim yang salah, ini tipe mereka bukan tipe orang yang disebutkan dalam riwayat ini. Berusaha untuk memperbaiki, tidak. Sebagian mereka justru memanfaatkan dan menunggu-nunggu, menanti-nanti kesalahannya orang. Sangat bahagia, sangat senang, sumringah hatinya kalau saudara muslimnya jatuh dalam kesalahan. Ada apa enggak ada tipe seperti ini? Ada. Itu tipe aneh apa tipe yang enggak aneh ini? Ini tipe yang aneh para seorang muslim. Menunjukkan akhlaknya kurang bagus. Mana nasihatnya dia? Mana upaya dia untuk memperbaiki keadaan dia? Sebelum dia bikin vonis seperti itu, diterangkan seperti itu. Dan apa kemanfaatannya dia menyampaikan hal-hal seperti itu di tempat yang umum seperti tadi? Apa fungsinya menyebabkan si fulan? Apakah dia orang yang terkenal, tenar, masyhur begitu, yang membahayakan akidahnya kaum muslimin? Berarti kamu mendukung dia yang salah itu? Enggak. Memang dia salah. Tapi caranya, antum harus perhatikan. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau kamu tahu ada yang salah, bukan langsung dihabisi orangnya itu, tapi diperbaiki dengan cara yang syar'i tentunya. Salah-salah. Perbaikannya harus dengan cara yang tepat, yang baik, sesuai dengan keadaan orang tersebut, kondisinya, bagaimana keadaan dirinya. Tamam? Ini akan justru lebih berbahaya kalau kemudian terjadi di tengah-tengah atau di kalangan orang-orang yang mapan, dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh umat. Nah, ini kalau sudah begini sudah repot urusannya ini. Ada persaingan antar tokoh. Nah, sama-sama jadi ustadz, sama-sama jadi da'i. Bersaing. Repot urusannya, ikhwan. Persaingan da'i, persaingan ustadz. Berusaha untuk menjegal satu sama lain. Cari-cari kesalahannya mana ini. Kok bagus orang satu ini. Disukai banyak orang ini. Umat senang sama dia ini. Tahuan orang ini. Oh, ustaz saya pernah memergoki ustaz fulan. Ada apa? Ini sudah menanti, nanti-nanti sama dia. Ini kayaknya ada durian runtuh ini. Ada apa dengan dia? Saya pernah memergoki dia. Dia itu ternyata suka berjalan dengan anak-anak muda yang imut-imut itu. Oh ya, berarti dia gay? Kayaknya gitu, Ustaz. Gitu ya? Mungkin, Ustaz. Yang ngasih kabar itu masih kayaknya masih mungkin. Tapi Ustaz ini karena memang sudah dibakar oleh api persaingan tadi. Durian runtuh. Kali kamu-kamu yang talim di sini ya. Kamu jangan talim sama si fulan. Kenapa? Gay. Awas kamu. Oh dia habiskan kesana kemari. Telepon sana, telepon sini, telepon kesana. Saat itu kamu tuh gimana tuh si fulan itu. Gay dia itu. Masa kamu izinkan dia talim di jajaran. Jangan begitu, contohnya itu bayang-bayang fiksi aja jajarannya itu ya. Nama Allahul Musta'an. Ini tipe-tipe yang kurang bagus. Mana akhlaknya dia? Mana upaya dia menasihati saudaranya itu? Mana dia dengan sabda yang mulia seperti ini? Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin cermin saudaranya. Kalau mendapati aib, diperbaiki. Kenapa justru dia kemudian dengan senangnya, dengan bangganya, dengan sukacita, sangat senang mendapatkan khabar teman dia jatuh dalam kesalahan, kemudian disebarkan ke sana kemari. Bahkan di majelis. Allah SWT. Ini tipe yang ada, bukan tipe yang tidak ada. Wakil nyata. Itu tidak tepat ya. Sama Allah SWT. Yang ini jangan kamu tiru. Bertentangan dengan riwayat yang sedang kita bahas sekarang. Ada lagi tipe yang lainnya. Tipe yang loyo, lembek. Sama? Melihat saudaranya salah, ada celah para saudaranya, dibiarkan. Bahkan yang lebih parah lagi justru dibela-bela saudaranya itu untuk melegalkan aibnya dia, melegalkan kesalahan dia. Ini juga parah lagi sudah ini. Ngerti salah dilegalkan. Ngerti salah dicarikan dalil. Allah SWT. Ngerti. Ngerti salah. Allah SWT. Ini pun juga tipe yang kurang bagus. Ini biasanya ya khana fitina azakumullah akan muncul kalau orang itu terlalu simpati dengan seseorang. Terlalu cinta pada seseorang. Terlalu fanatik pada seseorang. Kesalahan di depan mata seperti itu pun dibela sama dia. Bukan malah diperbaiki. Ini pun juga tipe-tipe yang muncul dan banyak berkelebatan di masyarakat kita. Juga keliru. Membiarkan kemungkaran, bahkan membela kemungkaran. Keliru. Yang tepat, yang benar, yang disebutkan dalam riwayat ini. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika dia mengetahui adanya aib, kesalahan pada saudaranya, aslahahu. Berupaya untuk memperbaiki kesalahan tadi dengan cara yang syar'i. Salah, salah. Diakui sebagai kesalahan. Mungkar, mungkar. Diakui sebagai kemungkaran. Kemudian diupayakan untuk memperbaiki keadaan dia. Dengan cara yang dibawakan tadi sesuai dengan bagaimana kondisinya dan cara yang tepat. Inilah akhlak seorang mukmin yang baik, yang muwaffaq. Hatinya bersih. Hatinya sangat bersih. Menginginkan kebaikan dari kaum muslimin. Tidak menyukai kaum muslimin itu jatuh dalam kesalahan. Ini adalah sifat seorang yang betul-betul lapang dadanya. Dan ini jarang dimiliki, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu. Dan ini khanam tina azimullah, kalau kamu perhatikan, itu akhlaknya Rasul s.a.w. Akhlaknya Rasul s.a.w. Tamam? Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Di akhir-akhir At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat Rasulnya alaih salatu wassalam dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kamu sendiri, dari bangsamu, dari nasabmu, dengan bahasamu. Waktu itu ialah kaum Quraisy. Sifatnya ialah azizun alaihi ma'anittum. Sangat memberatkan beliau, sangat menyedihkan beliau segala sesuatu yang membuat payah berat umatnya. Beliau tidak suka kalau umat itu berat. Beliau tidak suka umatnya dikasih beban-beban yang cukup berat. Tidak suka beliau. Harisun alaikum. Ini yang kedua sifatnya. Sangat berambisi, sangat berupaya untuk bisa memberikan hidayah, perbaikan kepada kalian, oleh kaum muslimin. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul itu sangat penyayang, sangat kasih kepada kaum mukminin. Ini sifatnya Rasul. Dalam prakteknya pun juga demikian. Betapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam guru yang terbaik dalam masalah yang seperti ini. telah menyelesaikan kesalahan-kesalahan para sahabatnya. Telah menasihati para sahabatnya ketika jatuh dalam kesalahan atau ada aib padanya. Antum perhatikan ya Ikhwanul Muslimin Azzaikumullah, beliau tidak monoton dengan satu cara. Tidak melulu dengan cara yang halus, yang lembut. Tidak melulu dengan cara yang kasar. Bukan kasar, tegas. Tamam? Tapi tergantung kondisi siapa orang yang jatuh dalam kesalahan tadi. Sering saya bawakan beberapa contoh Ikhwanul Muslimin Azzaikumullah, bagaimana halusnya perangnya Rasul. Dan pertama tegasnya beliau dalam kesempatan yang lain. Kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Anda tahu kan? Dengar kisah itu? Dinyatakan dalam Bulughul Maram juga yang lainnya itu. Orang Arab Badui. Badui. Ya Badui ya Badui. Jauh dari ilmu. Datang ke Masjid Nabawi. Salat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salat ringkasnya ini. Tahu-tahu mojok ke pojokan masjid. Ngapain? Ngapain? Buang air kecil. Kesalahan atau kebenaran? Kemungkaran atau kebaikan? Jawaban. Kok diam aja? Salah besar, mungkar besar, kencing di masjid. Kesalahan besar, jangankan kencing. Rasul mengatakan, Al-buzaku fil masjid khati'ah. Meludah ke masjid, itu kesalahan. Dan sudah lewat pembahasan di antara kita di beberapa riwayat yang sebelumnya, Rasul mendapati kejelekan-kejelekan amal umatnya ialah ludah di masjid yang tidak ditanam. Itu ludah, kesalahan. Apalagi? Apalagi yang namanya air seni, enjing. Ya, salah besar, dosa besar, kemungkaran besar. Bahkan di hadapannya Rasul langsung tindakannya itu. Bahkan di Masjid Nabawi. Besar kemungkarannya. Ini kesalahan. Berarti apa? Kamu melihat pada saudara kamu ada kesalahan. Bagaimana sikap kita? Upaya untuk memperbaiki kesalahan tadi. Sekarang kamu perhatikan. Bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki keadaan tersebut? Di saat para sahabatnya marah besar dengan badui tadi, dibentak-bentak badui tadi itu, gitu. Tamam? Rasul malah dengan halusnya, dengan santunnya, dengan lembutnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, da'uh, biarkan dia oleh para sahabat. Beliau malah menasihati para sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirin, walam tuba'athu mu'assirin, kamu oleh para sahabat diutus oleh Allah, bukan untuk memberikan kesulitan kepada umat, tapi kamu diutus untuk memberikan kemudahan kepada umat. Biarkan dia. Sampai tuntas-tas kencingnya itu. Ya, tuntas, Rasul meminta para sahabatnya untuk mengambil setimba air dan diguyurkan di atas air kencing tadi. Karena memang ketika itu masih menggunakan tanah masjidnya. Dan Rasul memanggil badui tadi. Dinasihati dengan sepenuh hati beliau, dengan sepenuh kelembutan beliau, dengan sepenuh santunnya beliau, dikasih nasihat. Sesungguhnya masjid ini enggak layak, enggak boleh dikasih kotoran-kotoran manusia seperti itu. Masjid itu digunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, dan semisalnya. Dengan halus, dengan lembut, dengan penuh hikmah. Masuk ilmunya kepada badui tadi itu. Dan semuanya selesai. Dengan dibiarkannya badui tadi kencing di masjid tersebut, enggak dibentak-bentak, maka kotoran najisnya itu enggak kemana-mana. Di situ tok saja. Coba kalau kamu bentak dia. Hei, jangan di situ. Ngawur kamu. Dia kan lari. Takut dihajar sama masyarakat kan begitu ya. Sudah mancur begitu sampai lari ya sudah. Sudah kemana-mana yang namanya kotoran tersebut. Itu mafsadah. Mengotori sekian banyak tempat masjid. Sehingga harus dibersihkan sekian banyak tempat. Kurang hikmah. Dan kalau dia sedang kencing. Dibentak. Mandek kencingnya itu. Secara ilmu kedokteran membahayakan ya? Iya, membahayakan. Juga mafsadat. Sehingga Rasul dengan penuh hikmah, dengan ilmu yang luar biasa itu, dibiarkan. Toh juga nanti akan diupayakan, dibersihkan. Selesai, tidak membahayakan apa-apa, disiram. Kemudian dikasih ilmu, dikasih masukan yang namanya ilmu. Itu namanya islah, memperbaiki kesalahannya orang. Semua masalah terselesaikan, ilmunya masuk, nasihatnya masuk, kesalahan terbaiki, terperbaiki. Itu namanya seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Dan banyak contoh yang lain, contoh sahabat Muawiyah bin Hakam yang bicara dalam sholatnya, kemudian contoh pemuda yang minta dispensasi kepengin zina dan semisalnya. Sehingga banyak contoh kasus di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau dengan sangat halusnya, dengan sangat lembutnya, dengan sangat perhatiannya, dengan hati yang sangat lapang berusaha memperbaiki kesalahan umatnya, kesalahan para sahabatnya dengan cara-cara yang tepat untuk dia. Dalam kesempatan yang lain, beliau tegas dalam menasihati. Karena beliau memandang yang melakukannya itu bukan orang-orang kayak badui itu. Atau bukan orang-orang yang awam, bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang minim ilmunya, tapi banyak ilmunya. Yang kelasnya sudah lain, sudah. Fasilnya sudah fasil cukup tinggi para sahabat ini. Tegas beliau dalam menasihati. Disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwasanya sebagian sahabatnya Rasul SAW, saya lupa namanya, kalau salah Abdullah bin Amr bin As atau yang lainnya. Tamam? Dia keluar rumah menggunakan baju mu'asfar yang dicelup dengan ramuan, ada dengan tumbuh-tumbuhan khusus yang namanya usfur, menghasilkan warna kayak yang dipakai sama biksu itulah, kira-kira. Keluar, pakainya di kitab. Keluar rumah. Bukan dalam rafat yang lainnya, sahabat yang lain, kasus yang lainnya lagi. Keluar rumah menggunakan minyak wangi za'faran. Minyak wanginya perempuan. Melewati Rasul salam. Pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau diam. Tidak menjawab salam sahabat tadi. Rasul tidak jawab salamnya orang muslim, maka sahabatnya dianggap tidak muslim. Bukan. Itu pelajaran. Begitu mereka melihat Rasul tidak menjawab salamnya dia, faham sahabat tadi. Rasul lagi marah ini. Ada apa gerangan kok marah? Begitu. Maka sahabat itu tanya sebenarnya Rasulullah, kenapa kok anda tidak menjawab salam saya? Terangkan sama Rasul. Kenapa kamu pakai-pakai seperti itu? Pulang ke rumah. Bakar baju itu. Sahabat yang kedua yang pakai za'faran, pulang ke rumah. Cuci baju itu. Tegas. Kenapa? Karena yang dihadapi bukan sembarang sahabat. Bukan badui. Kalau badui dikitukan, tambah ngamuk. Begitu yang dinasihati atau yang diperbaiki seorang sahabat yang punya ilmu, yang punya akal yang panjang, dada yang sangat luas, siap menerima pelajaran, ditegasi seperti itu pun langsung sadar dia. Waduh, Rasul marah. Salah apa saya ini? Kenapa kok saya dibikin ya Rasul? Kamu begini-begini. Oh iya salah. Paling perbaiki. Jadi. Juga sebutkan dalam riwayat yang lainnya ketika Rasul SAW melihat seorang laki-laki. Dari kalangan sahabatnya menggunakan cincin dari emas. Langsung beliau mengatakan, apa kamu tidak khawatir nanti akan menjadi cincin dari api? Atau dengan semangat dengan itu. Buang dia. Suruh buang sininya itu. Langsung dibuang, dilepas, buang sama dia. Langsung pergi, kata sahabat yang lainnya. Ambil cincin itu. Kamu gunakan untuk yang lainnya, jangan dipakai. Kan bisa ya, diambil, dijual untuk beli beras, beli apa, kan bisa ya. Apa kata laki-laki ini? Wallahi demi Allah, aku tidak akan mengambil lagi cincin itu setelah Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membuangnya. Kediambil sama dia. Jadi, sekali disikapi tegas, langsung berubah. Langsung tinggalkan kesalahan tersebut. Itu namanya, fleksibel dalam upaya islah memperbaiki kesalahan orang lain. Lihat bagaimana kondisi orang yang tersebut, dan bagaimana situasi yang ada. Terkadang dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, terkadang dengan cara yang tegas, seperti itu. Namanya seorang da'i, itu sebagai pemimpin umat. Tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan pada umat. Yang intinya, ialah memperbaiki kesalahan saudaranya. Ingin supaya kaum muslimin itu baik seluruhnya. Itulah akhlak seorang muslim. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Maka tentunya ya qanufina asyakumullah, kita ya harus berupaya semaksimal mungkin supaya bisa memiliki sifat yang seperti ini. Sifat yang sangat indah, yang sangat bagus, menunjukkan rahmatnya seorang muslim, ketawaduan seorang muslim, tamam, dan bersihnya hati dia kepada kaum muslimin yang lain. Barakallahu. Kemudian penggalan yang kedua dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yang kedua ini, khonatin azakumullah, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentingnya menumbuhkan ukhuwah imaniyah di kalangan kaum muslimin. Dan inilah makna firman Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Dan yang dimaukan dengan akhul mukmin di sini ya ikhwan, bukan saudara senasab saja. Tapi yang dimaukan di sini ialah saudara seiman, saudara seislam. Nah, maka kita diminta di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan semua kaum muslimin saudara kita. Menjadikan semua kaum mukminin saudara kita. Dan persaudaranya itu di atas iman dan Islam. Makanya beliau menggunakan kata-kata al-mukminu akhul mukmin, seorang mukmin saudara bagi mukmin yang lainnya, persaudaraan di atas iman. Dan ini mengandung konsekuensi qanuti nazakumullah, masing-masing kita harus menunaikan hak-hak muslim. Di antara hak muslim atas muslim yang lainnya disebutkan setelah itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi ukhuwah imaniyah, konsekuensi ukhuwah islamiyah disebutkan di antaranya setelah itu oleh Rasul. Yang pertama konsekuensinya, yakufu alaihi bai'atahu. Dia berusaha untuk menahan saudara muslim itu jangan sampai dia binasa. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Ai yamna'u daya'ahu wa halaka. Menahan, mencegah jangan sampai seorang muslim itu binasa atau hancur. Dan ini terkait dengan kehancuran duniawi atau ukhrawi. Kehancuran dunia dia atau agama dia. Ini haknya. Ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, konsekuensi yang cukup berat. Anda diminta sebagai seorang muslim yang betul-betul memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi kepada muslim yang lainnya. Betul-betul perhatian dengan kaum muslimin dengan perhatian yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Tidak hanya memperhatikan keduniaan mereka, tapi juga memperhatikan keagamaan mereka. Keduniaan terkait dengan kehidupan mereka. Namam, melihat saudaranya yang miskin, yang fakir, sangat membutuhkan. Maka konsekuensi ukhuwah islamiyah itu adalah Anda harus menyelamatkan dia dari keterpurukan ekonominya. Dengan cara apa itu? Dengan cara infaknya, sedekahnya, zakatnya, kalau wajib zakat pada hartamu, hadiahnya, hibahnya, memperhatikan dia. Dan itu umum, mencakup semua kaum muslimin. Dia gak mampu. Fakir miskinnya, anak yatimnya, janda-janda yang gak terurus, dan semisalnya. Semuanya. Itu hak ukhuwah islamiyah. Dan itu diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakuffu alaihi bai'atah. Itu menunjukkan bahwasanya orang muslim satu ini betul-betul akhlaknya luar biasa. Muamalah yang sangat indah, sangat hebat kepada kaum muslimin. Tentu enggak nunggu kemudian di SMS, Pak, ada yang sakit, Pak. Bantu enggak, Pak? Pak, ada yang fakir miskin, ada yang bisa bantu dia? Enggak ada gue seperti itu. Atau dengan bahasanya orang sekarang, enggak perlu dugu di story proposal. Nah, kalau enggak ada yang proposal, diem anteng-anteng aja. Jadi kita ada yang ngasih proposal. Dilihat proposal apa ini, Mas? Oh. Apa ini, Mas? Proposal untuk anak yatim. Mana surat-surat apa namanya? Kerjanya sampean ini. Dari yayasan mana ini? Ini benar tak mau diserahkan ke tempat yang anu tak? Kalau dia tahu ini Muslim dan dia tahu ini orang yang dia kenal dengan baik, baru kemudian dia menyerahkan sebagian hartanya. Bagus lah bagus menyerahkan sebagian hartanya, tetapi kurang tinggi jiwa sosialnya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan demikian, langsung ngurusi dia yang nggak punya itu, sehingga dia harus mencari-cari. Cari siapa Muslim yang membutuhkan, siapa Muslim yang fakir, siapa Muslim yang begini, yang begitu, yang membutuhkan, yang mungkin diambang kehancuran keduniaan dia. Dia yang nyari. Itu menunjukkan ketulusan dia dalam memberikan sesuatu. Sangat tulus. Itu dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya. Bahkan dicontohkan oleh sahabatnya Rasul yang sudah mencapai tingkatan khalifah sekali. Dan yang paling masyhur yang paling terkenal di Fanatina Azam Mawajah Khalifah, Umar. Keliling-keliling kota Madinah, ngapain? Refreshing atau apa ini? Ngapain? Untuk melihat secara langsung bagaimana garis kehidupan masyarakatnya. Apakah perlu ada masyarakat yang dibantu? Nah kemudian nerima data dari apa namanya masyarakatnya ada data dari desa mana begitu Pak Presiden ini Masya Allah dalam kondisi banyak masyarakat miskin di daerah fulan itu pun juga harus memikirkan dulu apa namanya anggaran belanja negaranya dulu ya apa ini pendidikannya perlu ini kesehatannya perlu yang ini kalau ada miskin itu gimana ini nanti dicanangkan tahun 2010 mati kabeh baru jalankan. Allah besar. Tunda langsung dicari, langsung turun tangan penguasanya itu, khalifahnya itu, sahabatnya itu. Langsung keliling-keliling. Itu semua kenapa? Dikarenakan mereka sangat tahu riwayat yang seperti ini. Di antara hak ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah harus seperti itu, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, langsung menyaksikan dan turun tangan melihat bagaimana keadaan saudaranya dia. Ada yang butuh. Langsung gak usah banyak ngomong. Gak usah nunggu proposal. Gak usah nunggu diminta. Langsung datang ke rumahnya. Ngambil segala yang dibutuhkan. Langsung dikasihkan. Itu pun gak banyak ngomong. Taruh depan pintunya. Tak, tinggal pergi. Dibuka pintunya sama orang. Gak ngerti siapa-siapa. Ada sesuatu yang mengembirakan mereka. Ada berasnya. Ada minyaknya. Ada telurnya. Ada minyak. Ada segala macamnya. Sembako lengkap. Di depannya dia. Tidak perlu ngantri. Segitu panjangnya. Gitu. Diambil. Masya Allah. Rezeki yang luar biasa diterima. Senang. Sejahtera masyarakat seperti itu. Luar biasa. Akhirnya, itu kehancuran dan keterpurukan dalam masalah ekonomi. Begitu pula termasuk hak ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, Anda harus berupaya mencegah kaum muslimin dari keterpurukan agama. Juga demikian. Adanya orang-orang yang mulai menyimpang dari perkara agamanya terus diperbaiki, dibantu supaya lurus lagi agamanya. Ada yang jahil diajari sehingga dia betul-betul memiliki jiwa sosial sangat tinggi dan juga memiliki jiwa dakwah yang sangat tinggi pula. Ini pun sekali lagi tidak gampang. Enggak semua orang punya watak seperti ini. Makanya diajarkan seperti ini supaya kita ini berusaha semaksimal mungkin memiliki watak dan akhlak yang indah seperti ini. Semampu kita. Dan yang kedua, yang disebutkan dalam riwayat ini, haknya ukhuwah islamiyah itu adalah وَيَحَوْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ dan meliputi saudaranya dari belakang. Mungkin kalau bahasa sekarang, membacking saudaranya, membackup saudaranya. Jangan khawatir, butuh apa? Dalam syarahnya disebutkan ayyadzubu an wa yuwaffir alaihi masalihah. Dia berusaha untuk membela saudara muslimin dan berusaha untuk memenuhi semua kemaslahatan kaum muslimin. Atau mungkin kalau bahasa sekarangnya, berusaha untuk mendengarkan dan melakukan, menggulkan aspirasi-aspirasi kaum muslimin. Gitu. Tapi tentunya dengan cara yang baik, sesuai dengan cara yang syar'i, enggak lepas daripada itu. Ada. Sehingga betul-betul ikhwanuddin azakumullah, bimbingan yang mulia seperti ini, kalau dikerjakan oleh semua muslim, bukan satu dua orang saja, semua muslimin punya watak yang seperti ini, insyaallah ta'ala hubungan muamalah antar muslimin itu sangat indah. Muamalah yang indah di atas, gimana bahasanya ini? Muamalah yang indah di atas bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu sama lain saling mencinta, satu sama lain saling menyayangi, satu sama lain saling membantu, saling memperhatikan, yang kaya bantu yang miskin menghormati yang kaya. Wah, harmonis, indah. Dan itu yang tercipta di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat indah. Dalam kondisi mereka, kondisinya waktu itu ekonominya yang enggak beres. Bukan orang-orang kaya. Itu betul-betul ukhuwah imaniyah Islamiyah sangat kuat di antara mereka. Yang seperti ini, upaya untuk merajut tali ukhuwah seperti ini, itu ujung-ujungnya ikhwan, menuju kekuatan Islam dan muslimin. Kalau seperti ini, keadaan kaum muslimin, kemudian ada musuh yang menyerang, gak khawatir. Tinggal penguasanya ngomong, serang mereka. Sudah, itu langsung dengan sendirinya. Dikarenakan iman yang sangat kuat, ketakwaan yang sangat kuat, muamalah yang bagus di antara mereka, bahu-membahu, tolong-menolong untuk menghadapi musuh yang ada pada mereka. Dan itu yang ada pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahu-membahu. Masya Allah. Solid, kuat. Gitu. Ketika menghadapi musuh, dan sangat rahmah, sangat sayang, sangat kasih, sangat santun, sangat indah, sangat lembut ketika menghadapi kaum mukminin. Itulah sifatnya pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama dengan beliau tegas menghadapi orang kafir, sayang dan kasih di antara mereka. Juga sifatnya kaum mukminin yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lembut, santun, tamam dengan orang-orang mukmin, tapi tegas, keras menghadapi orang-orang kafir. Itulah usul, asas-asas, dasar-dasar, pondasi-pondasi muamalah di antara kaum muslimin yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita pun juga harus demikian berusaha untuk mewujudkannya di kalangan kaum muslimin semua yang ada ini. Tamam, semuanya, tidak hanya di kalangan antum-antum yang ada di sini, juga pada seluruh kaum muslimin yang ada, tapi tetap harus menggunakan bimbingan syar'i, jangan sampai kebablasan, jangan sampai dikarenakan Anda mengusung misi rahmatan lil alamin, jangan sampai Anda karena mengusung misi lemah lembut di kalangan kaum muslimin, jangan karena Anda ingin menampilkan Islam yang humanis, Anda kebablasan. Ini yang repot ya, kebablasan. Jangan sampai demikian. Terus di bawah kontrol agama, di bawah kontrol kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, baru anda akan merasakan betapa indahnya Islam itu. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ya, masengenem. Ada yang mau tanyakan? Ini cukup ya, kawan. Untuk hadis yang berikutnya ini panjang ceritanya. Karena banyak perkara-perkara yang harus dibahas. Walaupun masih terkait dengan masalah yang sebelumnya, tapi cukup panjang hadisnya dan sahih riwayatnya. Nah, ada yang mau tanya? Pandangannya itu ada sesuatu ini asli. Mau tanya apa? Pandangan memandang saya dengan tersenyum. Kenapa para sahabat salafi tidak pernah mengucapkan salam ketika akan memulai kajian ataupun ta'lim? Jadi karena kan yang disunahkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memulainya dengan khutbatul hajat. Jadi masya Allah, dengan pertanyaan seperti ini antum jadi tahu. Tadi paham ya? Sehingga yang sunnah langsung memulai dengan innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Naam barakallahu. Apakah diingkari kalau ada orang yang memulai dengan salam? Enggak kita ingkari. Enggak kita ingkari. Dalam salat berjamaah, apakah imam membaca Al-Fatihah dengan jahr? Apabila imam membaca Al-Fatihah dengan jahr, dengan keras, apakah makmum juga wajib membaca Al-Fatihah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan bacaan imam, cukup mendengarkan saja. Ada yang mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum memakai gamis atau jubah di tengah-tengah masyarakat yang masih awam terhadap sunnah? Apakah demikian ini termasuk memakai pakaian kemasyhuran? Pakaian kemasyhuran ifanatina asyakumullah yang disebutkan larangannya itu bukan seperti ini keadaannya. Tamam, tapi pakaian kemasyhuran yang terlarang itu ialah segala pakaian-pakaian yang melanggar syar'i. Segala pakaian yang melanggar syar'i. Itu pakaian kemasyhuran yang terlarang. Dan itu kaidah dhabit yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam Fayadul Qadir dan juga sering disampaikan oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala warah. Tayib. Adapun terkait dengan masalah bagian kami dicoba di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ini semuanya ya tergantung kondisi maslahat dan kemaslahatannya. Menggunakan jubah yang panjang seperti yang saya kenakan sekarang ini atau menggunakan gamis, perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Sehingga terkait dengan masalah kemasyarakatan, antum melihat kondisi masyarakat tadi. Tamam? Apakah menimbulkan mafsadat yang sangat besar atau tidak? Kalau cuma semata-mata gunjingan sedikit, kecil gitu aja, biarkan. Itu biasa. Bumbu dalam menjalankan sunnah itu begitu. Enggak ada ceritanya orang mengamalkan sunnah alus gitu. Mesti ada geronjalannya. Kan gitu ya. Tapi kalau geronjalannya itu bagian badai yang menerpa Anda, dahsyat, membahayakan Anda, maka termasuk hikmah dalam keadaan seperti ini. Kan Anda tidak atau belum bisa mengenakan pakaian seperti itu. Gunakan pakaian yang lain yang syar'i juga, tapi masyarakat. Pakai sarung, ya, pakai baju koko, itu normal sudah itu. Nah, pakai peci kayak Pak Haji. Bisa peci putih, bisa peci hitam, bisa peci kuning, bisa peci merah, terandalah. Itu sebenarnya diperbolehkan. Memang, wah, tidak ada masalah. Saya paham ya? Sehingga Anda harus pandai-pandai menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat Anda. Tapi tidak bisa kemudian dengan alasan apa namanya masyarakat Anda terjatuh dalam pakaian yang haram, yang melanggar syar'i, atau yang tasyabuh, menyerupai orang kafir. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi paham ya? Antara mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, antum menggunakan pakaian celana jeans. Ketat. Nongol kabeh pokoknya. Dengan kaos yang seperti itu, kemudian pakai pecinya dibalik begini. Ustaz, kok pakaian begitu? Hikmah dalam dakwah ya, akhi. Itu bukan hikmah ya, ikhwan. Bukan hikmah. Itu pelanggaran syar'i. Tidak bisa. Tidak bisa. Loh, masyarakat ya kan belum menerima kita pakai jubah. Betul. Terus kenapa? Ya kan belum menerima kita pakai gamis. Betul. Terus kenapa? Ya pakai begini. Apa enggak ada lagi cara yang lain? Pakaian yang lain? Yang lebih masyarakat? Yang mengurangi nilai kemadaratannya? Ada. Sarung itu masyarakat. Ya apa ya? Ya apa ya? Masyarakat. Indonesia ini sarung masya Allah. Ya. Atau pakai menggunakan hem lengan panjang begitu. Atau bikin gamisnya itu dibikin apa namanya potongan yang memasyarakat itu juga bisa, tidak ada masalah dan bukan terlarang. Kalau pakai baju putih banyak omongan dahsyat fitnahnya itu, ganti baju yang lainnya, baju yang begini yang menyatu yang hitam nggak ada ya warnanya ya, pakai yang hitam tidak ada masalah, pakai warna yang pernak-pernik juga tidak ada masalah, yang penting perkara yang mubah atau syar'i. Ada itu kaidahnya ya. Itu kalau babnya bab yang sifatnya sunnah saja. Adapun kalau babnya itu adalah bab yang wajib, perkara prinsip dan semisalnya, ya enggak bisa. Kemudian antum berusaha merubahnya, enggak bisa. Tetap harus mengerjakan prinsip tersebut, tapi disiasati bagaimana caranya prinsip tersebut terus kamu kerjakan dengan tambah banyak mengundang masyarakat yang sangat besar di kalangan masyarakat. Barakallahu. Apakah orang Buddha termasuk ahli kitab? Enggak termasuk. Enggak ada kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Muslimin bersaudara, apakah mencakup laki-laki muslim terhadap perempuan muslim? Bagaimana prakteknya? Masya Allah. Iya, semuanya ya kan. Cuman ada batasan antara muslim dengan muslim dan muslim dengan muslimah. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.